spesial untuk Arpas yang ada di Korea. Salam kebersamaan selalu saudaraku. Moga-moga. Kita goyang lagi, bos. Bosku yang ganteng-ganteng sudah kasih birunya cinta.